أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah. Keberhasilan kita dari forum Jumatan ini diukur dari tingkat ketakwaan kita setelah ini. Kalau bertambah ketaatan kita kepada Allah, maka berhasillah sholat Jumat kita, dan insya Allah satu Jumat ke depan kita akan berbahagia. Tapi jika hari ini selesai sholat Jumat dan ketakwaan kita tidak bertambah, maka merugilah kita dan sengsaralah kita tanpa panduan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah Jumat pada hari ini adalah memahami kembali tentang surah Al-Ma'idah, khususnya Al-Ma'idah 51 yang saat ini menjadi perbincangan hangat dan bahkan bisa mengarah kepada kerusuhan SARA. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami ayat dan peristiwa secara baik, nanti setelah ini para jamaah Jumat silakan membaca dari ayat 48 surah Al-Ma'idah yang akan saya bacakan juga secara sekilas sampai ayat 52 minimal. Kenapa ini perlu saya tekankan latar belakang khutbah ini? Yang pertama, tentu sama-sama kita ketahui, dan saya baru kembali dari beberapa kota terakhir di kota Medan. Panglima-panglima lapangan yang resah, yang diikuti banyak jamaah, dan simpul-simpul tokoh ini bisa menggerakkan ke arah yang destruktif secara sosial. Umat Islam adalah umat yang menginginkan kedamaian sesuai dengan namanya. Umat Islam di Indonesia ini adalah umat yang berkemajuan, dan insya Allah ke depan akan menjadi model kemajuan bagi bangsa-bangsa lainnya dengan Islam yang dibawanya. Yang kedua, latar belakang ini perlu Anda ketahui, ada yang menabuh generang berbahaya. Berbicara tentang Al-Ma'idah 51, kalau ingin baca dari ayat 48, ini mau tidak mau akan terjadi persimpangan yang sangat tajam, baik di kalangan orang Islam sendiri maupun non-Muslim, khususnya Ahlul Kitab. Ini akan menjadi titik pembeda siapa fasik, siapa munafik, siapa mukmin. Dan kalau kita tidak berpandukan Al-Quran, ini bisa ribut, bisa rusuh. Karenanya latar belakang ketiga di balik khutbah Jumat ini, saya berkepentingan, dan mudah-mudahan khutbah Jumat ini nanti disebarkan untuk menjadi panduan bagi umat Islam dalam menyikapi persoalan ini, agar bukan cuma damai, tapi bertambah keimanan dan bertambah pula kemajuan peradaban umat Islam di Indonesia. Tapi jika salah, ini bisa bermasalah sampai ke tingkat bukan cuma RT RW sekarang yang dideteksi masalah keamanan ini mulai resah, tetapi sampai ke tingkat rumah tangga. Baik, saya ingin cerita sedikit tentang Madinah di mana diturunkannya ayat ini, yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini. Yang pertama kali tinggal di Madinah itu bukan orang Arab, tapi Yahudi dan Nasrani, dan berada di daerah-daerah strategis sebelum ada orang Arab di Madinah. Sistem sosial yang berlaku di Madinah sebelum datang orang Arab adalah sistem Yahudi. Baru kemudian datang orang Arab, terutama pasca runtuhnya bendungan Ma'arib. Ya. Bendungan yang membuat orang Arab sejahtera. Jadi kalau berjalan dari Yaman ke Syam selama 40 hari 40 malam, orang-orang yang melakukan perjalanan panjang ini gak perlu takut lapar, karena bendungan ini menjadi pengairan yang menyuburkan tanah. Jadi kalau ada istilah suburnya Mesir dan Sudan adalah hadiahnya Sungai Nil dalam pepatah bahasa Arab, maka suburnya Yaman sampai Syam adalah karena bendungan Ma'arif yang kemudian runtuh. Bendungan Ma'arif ini runtuh, ini saya ceritakan karena terkait dengan kondisi Indonesia. Runtuhnya bendungan Ma'arif yang merupakan sumber daripada ekonomi masyarakat dari Yaman sampai Syam ini digerogoti pondasinya oleh tikus. Sehingga orang di Yaman sampai Syam itu bermasalah ekonominya, karena tikus yang menggerogoti pondasi daripada bendungan ini. Akibat kesombongan mereka, dan mereka sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pondasi ekonomi Indonesia tentu ada tikusnya sendiri yang berkerah putih, dan Indonesia akan kehilangan keberkahannya. Ini kasus. Datanglah orang Arab ke Madinah. Di Madinah mereka tinggal sebagai pendatang di daerah-daerah yang tidak strategis, dan mereka tunduk kepada sistem Yahudi yang saat itu tingkat kelicikannya sangat tinggi, seperti sering kita dengar pertikaian antara suku Khazraj dan suku Aus. Aus dan Khazraj. Orang Yahudi ada Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa yang sering memperalat Arab ini. Datang Islam ke Madinah, tercerahkan, sampai kemudian eksislah Islam di Madinah, dan Yahudi mulai cemburu, dan sifat mereka yang licik terus dikembangkan. Rasul kemudian membuat piagam Madinah sebagai perjanjian Islam sebagai yang rahmatan lil alamin. Tapi tetap saja Yahudi adalah Yahudi. Apa yang terjadi? Perang Uhud. Dari 1000 pasukan Uhud, 300 mangkir karena terprovokasi oleh Yahudi ini. Perang Uhud terjadi, banyak nyawa hilang. Syuhada Uhud sampai 70 orang. Kekurangan harta. Perang Uhud ini motifnya sebetulnya karena desakan orang-orang muda yang tidak ikut di Perang Badar dan menginginkan syahid. Mendesak Rasul jangan ambil posisi bertahan. Orang muda ingin posisinya ofensif. Akhirnya ketemu di tengah setelah di demo usai sholat Jumat. Jadi demonstrasi juga pernah terjadi lah di zaman Rasul itu, ketika anak-anak muda ini ingin agar Rasul tidak gunakan strategi defensif, inginnya ofensif. Rasul akhirnya ambil, oke, kita ambil di tengah, di perbatasan Madinah, persis di Gunung Uhud. Biasanya Rasulullah dalam peperangan selalu mencari posisi strategisnya itu dari dua titik. Satu, menguasai perbukitan. Dua, menguasai air sebagai sumber logistiknya. Kalah dalam pengertian awalnya, akhirnya menang tentu. Di mana sisi kalahnya? Karena 50 pemanah yang diamanahkan jangan turun tergiur ghanimah. Inilah yang terjadi dengan umat Islam sebagian di Indonesia, kira-kira gitu. Ingin dapat ghanimah, sehingga tidak berposisi sebagai Muslim nasionalis yang berdaulat di negerinya sendiri. Dia jual negeri ini untuk dapat uang. Dengan semua embel-embel agamanya, sebetulnya kebanyakan orang kita itu imannya setipis uang kertas. Ini yang terjadi. Karena umat kehilangan harta, kehilangan nyawa, dan luka-luka belum kering, pasukan multi kafir sudah siap di luar Madinah di arah Babul Awali. Ada perang lanjutan sebetulnya. Jadi ancaman untuk orang Islam itu usai perang Uhud itu masih ada lagi satu peristiwa. Sehingga orang-orang munafik 300 yang tidak ikut perang dan dia berislam itu melihat orang-orang Islam pulang dalam keadaan terpecah belah dengan semua situasinya, merasa dirinya di atas angin. Kemunafikannya bertambah. Kenapa bertambah kemunafikannya? Melihat Yahudi dan Nasrani eksis, bersatu, kuat, utuh secara ekonomi, melihat umat Islam terpecah belah, susah, kehilangan nyawa, kehilangan harta, maka berpihaklah ke Yahudi. Itu situasinya. Turunlah surah Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kau jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Ini memang pendefinisian tentang aulia di Indonesia ini ributlah. Yang mukmin punya definisi, yang fasik punya definisi, yang munafik juga main di abu-abu. Dia akan bikin tafsir sendiri setelah ini. Ini persimpangan berbahayanya. Mulai dari dasar ideologi kata aulianya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi pemimpin sebagai yang lain. Jadi gini, Allah yang mau kita ini memang sudah dibagi. Kalau Allah berkehendak, dijadikannya kamu umat yang bersatu. Tapi Allah tidak mau itu. Allah mau Yahudi sudah ada sebelum kalian, Nasrani sudah ada sebelum kalian, dengan semua pura-pura andalnya kamu diadakan. Dan kamu harus memimpin dirimu sendiri, jangan ambil jadikan mereka sebagai pemimpin, karena mereka sudah berangkat dari sesuatu yang keliru. Kalau Anda enggak percaya, Anda jalan ke Eropa atau ke Amerika, bagaimana cara mereka memandang Anda? Anda adalah orang yang beragama, keturunan budak yang bernama Hagar. Hajar itu budaknya Sarah. Dari awal sudah seperti itu cara pandang. Suka atau tidak suka, kalian yang berislam ini adalah orang yang beragama keturunan budak. Dan Anda bagi orang Yahudi adalah hewan tunggangan yang boleh ditunggangi. Dalam doktrin protokoler mereka pun demikian. Menzinahi goyim, orang Yahudi laki-laki menzinahi muslim perempuan, itu dapat pahala. Kalau perempuan itu goyim, kafir lah bahasa mereka. Kembali, ba'duhum awliya'u ba'd. Masing-masing sudah ada pemimpinnya. Sebelum terlalu jauh, Nabi Musa alaihissalam menikah dengan putri siapa? Syu'aib. Musa keturunan Bani Israel, Syu'aib keturunan Arab. Jadi Arab dan Israel dulu dari zaman Nabi Syu'aib itu sudah damai sebetulnya. Jadi kehidupan itu sudah berlangsung. Setelah Zionis datang ini, pasca perang dunia ke-1 dan dunia ke-2, diporak-porandakan lagi. Ya, diporak-porandakan lagi karena superioritas dan kesombongan yang mereka lakukan. Indonesia damai. Jakarta Utara saya kecil damai, di situ enggak ada apa-apa. Kenapa kemudian ini situasi menjadi seperti ini? Ada, gampangnya saya bilang, ada ujian dari Allah buat umat Islam di Indonesia ini. Dan ini persimpangan yang tidak mudah umat Islam melewatinya, kecuali dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya setelah melihat ayat 48 sampai ayat 52 ini menjadi terus terang worry di saya ini. Jadi ngeri. Kalau ini duduknya enggak benar ini. Umat Islam baca Quran baik-baik. Ya, saya selesaikan dulu. Ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian kalian menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Innallaha wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa menjadikan Nasrani atau Yahudi sebagai pemimpinnya, maka Allah menganggap dia bagian dari Yahudi atau bagian dari Nasrani. Bagaimana tidak? Karena dia dipimpin, mau tidak mau harus mengikuti aturan si pemimpin, budaya si pemimpin, undang-undang ditafsirkan berdasarkan persepsi dan ideologi si pemimpin, mau tidak mau. Misalnya, bagi dia daripada lu takbiran malam-malam bikin rusak juga kadang kecelakaan, mendingan lu bikin Jakarta Festival Night. Dia tidak melihat ini syiar, dan bagi dia ini adalah sebuah senang-senang. Beda persepsinya. Ya, Tapi kedamaian sudah ada di Indonesia, dan umat Islam adalah umat yang paling toleran. Dan insya Allah sampai hari ini, insya Allah kita semua tetap toleran. Tapi toleransi umat Islam tidak akan pernah bisa mentoleransi intoleran. Ini yang juga mesti difahami. Umat Islam tidak akan mentoleransi orang-orang yang intoleran. Ini batasannya toleransi di dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Batasan toleransi ideologisnya adalah tidak mentolerir intoleran. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuknya kepada kaum-kaum yang zalim. Para ulama menafsirkan bahwa kenapa sih tidak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin? Karena sejarahnya dari dulu sampai sekarang berkhianat. Selalu terjadi itu pengkhianatan. Bahkan wama tukhfi suduruhum akbar. Apa yang disembunyikan di dalam hatinya ini jauh lebih besar. Ini bukan Bakhtiar Nasir yang bicara. Informasi dari pencipta manusia, informasi dari Tuhan yang menciptakan orang Yahudi dan menciptakan perasaan orang Yahudi dan Nasrani. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Permusuhan di permukaan kelihatan, apa yang disembunyikan di dalam hatinya jauh lebih besar. Sidang jemaah rahimakumullah. Saya mau baca sejarah yang melingkupinya dulu dari ayat 48 supaya kita kemudian aware, kita sadar, kemudian tahu apa yang harus kita lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, isinya benar, prosesnya benar, dan turun dari yang maha benar, Al-Haq sini. Jadi Quran itu isinya benar. Hermeneutika, sebuah metode ilmiah berangkat dari curiga, cocok diterapkan di Bible. Karena semua orang sudah sepakat, termasuk Yahudi dan Nasrani, bahwa sudah ada sisipan kata-kata manusia di dalam Bible. Sehingga untuk menangkap pesan Tuhan yang asli perlu pendekatan curiga terhadap kitab suci. Beda dengan Quran, la raiba fi. Kalau Anda sudah curiga sama Quran, enggak akan dapat apa-apa dari Al-Quran. Karena tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi secara metodologi berbeda. Karenanya ada tadabbur, ada tafsir. Metodologi memahami Al-Quran pun dijelaskan, cara bacanya pun jangan terlalu cepat, supaya Allah kumpulkan pemahamannya di dalam hati kamu dan dibacakan lagi supaya gampang kamu loading. La tuharrik bihi lisanaka litajlabi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Target kedua, metodologi ingin memahami Quran ketika membacanya juga dijelaskan. Faiza qara'na fattabi' Qur'ana. Baca Quran itu jangan pakai pendekatan luar Quran, hermeneutik atau yang lain. Kamu akan kacau terpelanting. Bacalah Quran persis seperti Allah bacakan kepada Jibril, Jibril bacakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bacakan kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, dan sampai yang sekarang yang punya ijazah. Cara membaca huruf, dari mana keluarnya huruf. Ini kalau saya jadi makmum kadang-kadang suka sebel, imam bacanya hidung semua. Bismillahirrahmanirrahim, hidung semua suaranya. Ini gak belajar ini. Ini siapa orang tuanya ini, kok punya anak kayak begini jadi imam. Tapi terlanjur sudah tua gitu. Itu gara-gara membaca Quran tidak seperti yang dibacakan. Itu metodologinya. Kenapa harus begitu? Kalau enggak begitu, kamu enggak akan dapat yang namanya summa inna alaina bayana. Keterangannya kamu enggak dapat. Untuk mendapatkan bayan dari Allah, keterangan tafsir yang benar, harus fattabi' Qur'ana. Ini Al-Qur'an. Apa fungsi Al-Qur'an di hadapan Bible dan kitab-kitab suci yang lain kalau masih ada? musaddiqal lima baina yadaihi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dua fungsi Al-Quran di hadapan Bible minimal. Apa itu? Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi fungsi Quran adalah melestarikan nilai-nilai universal yang ada dalam Taurat dan Injil. Andai tidak ada Quran, habis itu Injil, habis itu apa Taurat, diporak-porandakan oleh mereka menafsirkan sesuai hawa nafsunya. Yang kedua, apa fungsi Quran? Adalah sebagai muhaiminan, terjemahannya di sini sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, untuk memelihara sekaligus juga menguji kebenarannya. Jadi kalau belajar ilmu perbandingan agama, tujuannya bukan tambah kacau agamamu. Ada jurusan perbandingan agama, setelah kuliah jurusan perbandingan agama malah nggak sholat gitu, atau malah kayak orang Kristen, kayak orang Yahudi cara ibadahnya, bahkan sampai cara berpikirnya. Enggak begitu. Mempelajari Al-Quran, mempelajari Bible sebagai perbandingan di sini sesungguhnya adalah kalau tidak cocok dengan Al-Quran, maka apa yang ada di dalam Taurat dan Injil itu pasti enggak benar. Dan sebetulnya juga enggak perlu baca lagi itu semua. Umar dimarahi Rasulullah ketika membaca Taurat. Ingin tahu isinya Taurat, ngapain baca itu? Semua sudah Allah langsung yang meluruskan apa yang bengkok, di situ sudah ada semua kontennya. Itu dua peran Al-Quran di hadapan Bible. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara di hadapan mereka itu menurut apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan kebenaran yang sudah datang pada kamu. Misalnya Al-Maidah 51. Jangan ditinggalin, pakai itu. Saya berbicara ini enggak punya tendensi politik. Saya Bakhtiar Nasir tidak menjadi tim ses Agus. Saya Bakhtiar Nasir tidak menjadi tim ses Anies. Bahkan saya berikrar enggak penting petahana ini jatuh atau naik lagi, enggak penting buat saya. Yang penting buat saya adalah kalau Al-Ma'idah 51 sudah ditegakkan di Indonesia, insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah loh jinawi, kedamaian akan tegak, rahmatan lil alamin akan tegak di Indonesia ini. Ini umat Islam masih bodoh saja, damai Indonesia. Gimana kalau umat Islamnya pintar? Ini umat Islam masih kacau sholatnya. Gimana kalau sholatnya baik? Indonesia ini akan menjadi mercusuar peradaban Islam dan akan membawa kemajuan di dunia ini. Allahu Akbar. Kenapa? Jangan tinggalkan Al-Quran. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi masing-masing sudah ada aturannya. Kamu harus dipimpin oleh orang kamu. Dia harus dipimpin oleh orang dia. Jadi di Amerika demokratis kalau ada orang Katolik, milih orang Katolik. Demokratis kalau orang Judeo-Christian, milih orang sesukunya. Itu demokratis. Enggak sara. Enggak sara di Amerika kalau ada orang Katolik mempromosikan hanya memilih orang Katolik. Itu enggak sara di Amerika. Enggak dibilang sara kalau orang Jawa yang dominan di Jakarta ini milih orang Jawa. Enggak sara, bagian dari demokrasi. Kita yang dibodoh-bodohi selama ini. Kenapa? Karena populasi pemilih muslim di Jakarta ini itu sampai 93%. Jadi sebetulnya yang membuat ini sara itu yang 7%. Demokratis kalau umat Islam ini memilih sesama umat Islam. Yang sara itu kalau dia warga negara Indonesia non muslim dilarang ikut pilkada, itu sara. Dia non muslim punya warga negara Indonesia, enggak boleh ikut pilkada, itu syarat. Dia boleh ikut, tetapi muslim memilih muslim, ini bukan syarat. Ini demokratis, jelas ya? Jelas. Jadi fahkum, bahkan perintahnya, tegakkanlah aturan kepada mereka seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Kami berikan jalan yang terang, maksud saya mulai dari atas dulu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, nih kalau Allah mau, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, gak perlu ada Yahudi, Nasrani dan Muslim, kalau Allah mau. Lalu apa maunya Allah, kenapa sih harus ada Yahudi, Nasrani, dan Muslim? Misalnya orang-orang yang putus asa, udah tinggalkan agamamu, jadi orang Indonesia saja. Misalnya ada begitu, udah jadi orang Indonesia aja, tinggalkan agamamu. Ini putus asa nih orang ini. Indonesia itu gak ada bro tanpa Islam. Tuh lihat tuh, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia atas berkat siapa bisa merdeka? Rahmat. Ini sudah undang-undang dasar. Jadi kalau Anda bilang kamu pakai agama, Anda sudah bertentangan dengan Pancasila. Anda bertentangan dengan undang-undang dasar. Sebab beragama itu dijamin di Indonesia ini. Jelas? Jadi jangan mau dikeluarkan dari agamamu. Lanjut. Lalu kenapa harus ada Yahudi, Nasrani, dan Muslim? Kan pusing, kata orang yang putus asa. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Oh, ini ujian. Oke. Ujian Yahudi, ujian Nasrani, ujian Muslim, ini goals-nya apa Tuhan? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Bukan lomba-lomba siapa yang paling anarkis, lomba-lomba banyak-banyakan, lomba-lomba keras-kerasan takdir, bukan. Fastabiqul khairat bukan digunakan sesama muslim. Ini seringkali ayat ini kacau. Berlomba-lomba dalam kebajikan itu antara muslim dan non-muslim. Artinya muslim harus lebih tertib, lebih bersih, lebih aman, lebih disiplin, lebih damai, lebih baik, lebih kerja keras, ya, lebih menjaga ketertiban, lebih dibanding yang non-muslim. Ini maksud Allah kenapa dijadikannya kamu berbeda-beda. Jelas. Lanjut. Ditekankan sekali lagi. Yang pertama, jangan ikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran pada kamu. Di ayat ini diulang lagi. Wa alaikum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka am ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Ini yang saya bilang bahaya tadi di awal. Kalau kita enggak pandai menempatkan peristiwa ini secara Qur'ani, ini rusuh ini. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah kepadamu. Indonesia ini enggak rusuh, Jakarta enggak rusuh, kalau orang Islam enggak dibilang sara memilih muslim. Tapi kalau orang Islam sudah dibilang sara memilih muslim, ini kiai-kiai enggak bisa larang. Mendingan gue tinggal ke pesantren, terserah diambil keputusan kalau dituduh sara. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Cuma setelah ini di ayat berikutnya dikasih tahu lagi. Wahdharhum ayyaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaika, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Ini nih sekarang luar biasa. kamu sedang dikeluarkan dari agama kamu, dari keyakinan kamu dengan berbagai macam manuver. Dan ini akan ada korban. Quran yang mengatakan itu. Akan ada korban dari orang fasik, akan ada korban dari orang munafik. Dan ini akan ada perang statement secara ideologi. Saya beritahu lanjutannya. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, nih pasti ada yang berpaling nih dari kalangan munafikin sebagaimana yang terjadi di Madinah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Ini nih yang menjadi corong untuk menyerang Islam padahal dia Muslim, pasti nyesal itu akibat dosa-dosanya. Dan kita lihat situasi semakin berkembang. Sidang Jumat rahimakumullah, saya ingin tutup. Lalu setelah Al-Maidah 51 ini sebetulnya akan ada apa Ustaz menurut Al-Quran? Apa terawang Quran ke depan dengan dilemparnya isu berbahaya ini? Ini bola panas sebetulnya. Kalau orang itu ngerti, terus terang setelah saya membaca ayat ini ada bola panas yang dilempar ini. Dan kira-kira nanti kemana ke depan supaya kami terang dalam mengambil keputusan. Beruntunglah jadi orang beriman kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa yang kamu lihat ke depan? Apa yang akan kamu ambil, yang kamu putuskan ke depan? Lihat ayat ini. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusariuna fihim. Dalam kondisi seperti ini sebagaimana dulu terjadi di Madinah padahal masih ada Rasulullah, kamu akan menyaksikan orang-orang yang sakit hatinya, ada penyakit di dalam hatinya, artinya munafik, akan bersegera mendekat kepada Yahudi dan Nasrani. Orang-orang yang munafik nih dalam kondisi gini merapat ke sana. Kenapa begitu Ustaz? Ayat yang menjelaskan. Kenapa mereka sampai seperti itu? Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Kalau kami enggak mendekat kepada mereka, wah, kami enggak akan dapat proyek, kami akan enggak dapat rezeki, kami akan susah diintervensi asing, proyek-proyek infrastruktur akan susah semua karena mereka yang menguasai ini semua, proyek-proyek ini semua, Indonesia akan bangkrut, akan kacau, akan keos, bla bla bla bla macam-macam. Takut akan tertimpa musibah. Ujung ayat ini langsung Allah jawab, enggak usah khawatir dengan kepengecutan mereka itu. Saya mau tanya semua jamaah ada di sini, mana yang dulu ada? Kita dulu yang ada baru dibuatkan makanan sama Allah, atau makanan dan semua fasilitas yang kita butuhkan diciptakan Allah baru ada manusia? Kita maaf, semua fasilitas dulu yang ada. Sebelum ada orang di Indonesia, Indonesia sudah disiapkan dulu sama Allah. Kamu itu lahir telanjang, gak bawa apa-apa, kok takut? Saya mau tanya, kira-kira apa yang ada di dalam jiwa para pahlawan Republik Indonesia ini, kok bisa mereka mewariskan Indonesia yang begini luas dan kaya raya? Senjata apa yang dimiliki oleh para pahlawan kita dulu, kok bisa mewariskan Indonesia yang begini kuat, yang begini hebat? Mereka tidak punya senjata kecuali bambu runcing. Kalaupun punya senjata, hasil rampasan dari musuh. Jangankan seragam tentara, sepatu kulit yang mewah, gak punya mereka itu. Yang mereka punya untuk Indonesia adalah Allahu Akbar, merdeka atau mati dengan Allahu Akbar. Allah kasih kemerdekaan. Jepang dibom Hiroshima, dibom Nagasaki lewat tangan Amerika, pulang tanpa diusir. Pulang begitu saja. Ini persis kisah Nabi Musa. Dikejar Fir'aun, semua panglimanya ikut, dilelepin di laut. Karena Allah hendak mewariskan negara Mesir yang gemah ripah loh Cinawi kepada orang-orang Mesir yang saat itu tertindas. Allah punya kuasa. Jadi jangan takut. Lalu ujungnya kemana? Jaga keamanan di Indonesia. Jangan kehilangan agamamu. Terus pertahankan Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan nyawa dan darahmu. Keluarkan hartamu untuk Indonesia. ini bagian daripada jihad fisabilillah. Ketika mereka bawa uang tak berseri untuk Indonesia, membayar para pengkhianat-pengkhianat negeri ini, menjual bangsa ini, satu orang asing punya 5 juta hektar di Indonesia, ini tidak berkeadilan sosial. Kalau kamu berjuang, fa'asallahu ayyatiya bil fath, Allah akan berikan kemenangan sama kamu seperti Allah berikan kemenangan di Madinah kepada Rasulullah. Tapi kalau kamu enggak berjuang atau kamu terlalu lemah, au amrin min indi, Allah bilang kalaupun kemudian dia tetap berkuasa, tapi Allah punya urusan lain yang akan diberikannya kepada kamu. Itu yang kedua. Apa? Mereka kira setelah berkuasa bakal dapat apa-apa. Allah bilang di dalam ayat ini, dalam tafsirannya, mereka akan putus asa, mereka akan kehilangan angan-angannya, akan dapat pepesan kosong, makan angin dia. Asal kita konsisten dengan aturan-aturan yang kita tetapkan bersama untuk Indonesia dan berpegang kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. But the end of all, ujung dari semua cerita ini nanti, faisbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Sekarang ini mereka yang sedang bermanuver, melempar isu, test the water, ingin membuat goncangan, dengan semua rahasia-rahasia tersembunyi, Allah bilang mereka akan menyesal. Menyesal dengan semua yang disembunyikan dari semua rencana-rencana, dari propaganda-propaganda dan agenda-agendanya, dia akan menyesal. Insya Allah Indonesia bangkit, Indonesia jaya bersama Islam dan umat Islam yang senantiasa beriman dan berpegang kepada Qur'annya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Bertakwalah maka kamu akan menang. Di khutbah kedua saya ingin berikan sedikit kesimpulan. Kenapa Allah harus turunkan Al-Ma'idah 51? Kenapa Indonesia digoncang dengan Al-Maidah 51? Ini bukan kebetulan. Ini bukan soal video yang tiba-tiba terlepas begitu saja, editan bukan. Ini bukan soal keplesetnya lidah. Kalau sudah menjadi isu nasional, bahkan sudah menjadi isu internasional, ini bukan soal kepleset, ini rekayasa Allah. Anda mau tahu kenapa ada gonjang-ganjing Al-Maidah 51? Karena ada yang ingin berbuat seperti yang ada di Al-Maidah 50. Saya bacakan ayat 50, apa yang dia mau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang akan mereka kehendaki? Enggak ada lagi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan saja, mau tuhannya kodok, mau tuhannya tembok, mau tuhannya binatang, pokoknya bertuhan. Enggak penting kemanusiaan yang adil dan beradab, dihapus adil dan beradabnya, pokoknya manusia. Mau kelakuannya kayak binatang, makanan, cara mencari makannya kayak hewan, enggak penting. Dia maunya kemanusiaan saja. Dia maunya persatuan global, enggak mau ada persatuan Indonesia, sebab kalau orang Indonesia bersatu, kuat. Dia maunya persatuan doang. Dia enggak mau ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, hapus semua. Enggak perlu hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, enggak mau. Kerakyatan dipimpin oleh yang populer, yang punya duit, yang kuat. Dia enggak mau ada keadilan sosial. Keadilan hanya bagi yang menang. Apa hukum jahiliyah dia bukan? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik dibanding hukum Allah bagi orang-orang yang yakin kepada Allah al-hakamul adl, penentu hukum, pemutus perkara yang paling adil. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin jarang salawat. sehingga kurang mendapatkan syafaat. Bersalawatlah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya Allah. Setulus kami memohon ampun atas dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat yang masih hidup maupun sudah wafat ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuna wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau berikan kepada kami penguasa yang jahat kepada kami akibat dosa-dosa kami yang kami lakukan sendiri. Dan jangan kau berikan kepada kami pemimpin yang tidak sayang kepada kami dan tidak takut kepadamu ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad-din. Rabbana ja'al baladana hadha Indonesia aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, dengan tulus dan penuh pengharapan kami bermohon kepadamu, jadikanlah negara kami Indonesia ini negara yang aman, negeri yang tentram, dan berikanlah rezeki buah-buahan kepada mereka yang beriman kepadamu dan kepada hari akhir. Tambahkanlah karunia kepada Indonesia, kepada kami yang menegakkan kalimatmu dan berpegang kepada hukummu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.